Terima kasih atensinya. Thank you, matur sepanduun. Sing puting gayeng kumyak bareng Naza Putra. Raya nyi. Ya terus. Oh ya, rokoknya bos. Oke, okay, oke. Okay. Joget aja ya. Joget ya. Hey. Yeah.